seni. Tanpa guru pembina ku coba beradaptasi. Terkadang ingin rasanya berhenti mengunyah, agar mereka yang payah tidak terus di bawah. Tapi mengapa selalu saja terus mengusikku? Mereka yang belajar terbang indah layak cupu-cupu. Maju jangan berbalik jika tak ingin tertusuk. Kotaku kini penuh dengan figuran bermulut musuh. Aku kembali mencoba jelasi, kau jauh di bawah, tolonglah sadar kondisi. Kau terlalu kampung, aliran melengkung. Sudahlah pulang garis bawah tutup kurung. Aku takkan pernah merasa iri padamu. Berjuang selagi kau mampu. Andai mereka tahu engkau adalah penipu. Mereka melihatmu selawak, wawak makan salah. Coba ngaca sejenak, mukamu mirip biawak. Kau mencaci seolah kau lah paling berani, padahal membebani teman-temanmu sendiri. Penjilat, pengasuh paling kuat, like setan penyesat tak henti hingga kiamat. Aku kembali mencoba jelasi, kau jauh di bawah, tolonglah sadar kondisi. Kau terlalu kampung, aliran melengkung. Sudahlah pulang garis bawah tutup kurung. Aku takkan pernah merasa iri padamu. Berjuang selagi kau mampu. Andai mereka tahu engkau adalah penipu. Terasa berat dan hampir ingin mengeluh. Rasa ini sungguh